Atau maju mungkin dari situ. Silakan. Kita ke siapa nama siapa saja. Tak ada yang ini. Fadal, masih ada kesempatan yang lain? Ya, Fadal, Mas. Ya, untuk pertama kali mungkin berbagai hal keterbatasan. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan diupayakan untuk bisa make mobile sehingga yang belakang pun bisa tidak harus maju. Fadal. Sambil menunggu, mungkin dua pertanyaan ini dulu atau tiga pertanyaan ini dulu akan dijawab oleh beliau Ustaz, dan tafadhal yang lain untuk bisa dipersiapkan, karena insya Allah kita tinggal